silam telah pun padam. Beda sahaja hidup yang baru. Untuk apa lagi kau bermuram? Esok kau akan jadi suri pun. Tak perlulah muram saja. Esok kita akan bersama melangsungkan hari bahagia untuk selama-lama. Ya ma udah semuanya ada, sibuk bekerja bersama-sama. Tanam nasi, memotong bawang, sambil bersuka dan berjenaka. Nilai tawa riuh rendah, ibu sambut saudara datang. Ayah pula entah kemana, anak saudara nak pulang. Aduhai seronoknya dapat bersama. Aduhai seronoknya kalau pengantin kita. Oh, oh, engkaulah raja yang berkuasa. Oh, oh, engkaulah raja cuma sementara. Dengan senyuman tak bergaya, segaknya tak kira siapa dengan gaya, walaupun sehari tidak mengapa. Aduhai seronoknya sama. Aduhai seronoknya kalau pengantin untuk kita. Oh, oh, engkaulah raja yang berkuasa. Oh, oh, engkaulah raja cuma sementara. Dengan senyuman tak bergaya, segaknya tak kira siapa dengan gaya, walaupun sehari tidak mengapa. Senda gurauan raja sehari, sanak saudara semuanya ada. Begitu sibuk bekerja sama, bergotong royong dengan tetangga. Kemanakah kau nak lari? Kau masih belum bersiap lagi. Jangan lupa hari dah malam, esok pengantin nak datang. Aduhai seronoknya kalaulah dapat bersama. Aduhai seronoknya kalau pengantin tu kita.